Wajib tak kita tolong Bosnia yang di Samu atau di Rogo sedangkan mereka sengaja berjalan-jalan pukul 2 pagi cari pasar? Jadi Bosnia pogong tengah malam kena Samu pukul 2 ke 3 pagi, kita wajib tolong tak? Padahal apa pergi jalan ke 2 ke 3? Dah pun jalan juga. Nah. Jawabnya, menolong orang yang dizalimi itu adakalanya wajib, adakalanya sunat, adakalanya fardu kifayah. Nampak, kalau hanya kita boleh membantu mereka, kerana bukan kita tolong dia buat perkara haram, kita tolong mereka agar tidak teraniaya. Nah, kena fikir kat situ. Bukan kita nak tolong orang lemah ni ropah hak jatuh pakai tudung je. Hak dah pakai tudung pun wajib kena tolong juga. Kerana nak baling tudung dengan nyawa seorang Islam, besarlah nyawa. Nah, jadi tengok keadaan. Adakah kita boleh menolong pada itu? Kita tak mau tolong, baru kita dikira zalim dan ditanya di akhirat nanti. Kalau kita tidak mampu, tak apa.